Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada materi yang sebelumnya telah kita sebutkan dari kitab Bulughul Maram, telah kita bacakan hadis dari Sufyan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nansa'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin walakin mighaitin wa baulin wa naumin. Kata Sufyan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, memerintahkan kami, kata beliau, idza kunna safaran, apabila kita dalam keadaan safar, untuk tidak melepas sepatu-sepatu kita selama 3 hari dan 3 malam illa min janabatin, terkecuali ketika mengalami janabah, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, bukan karena faktor ghaid, buang air besar, wa baulin ataukah kencing, wa naumin ataukah tidur. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan beberapa masalah terkait hadis ini, di antaranya adalah disebutkannya ghaid, wa baul, wa naum di dalam hadis ini sebagai bertanda bahwasanya ketiga perkara ini adalah termasuk dari nawaqidul wudu, pembatal dari pembatal-pembatal al-wudu. Dan telah kita sebutkan pendapat yang rajih dari kalangan para fuqaha terkait tidur yang membatalkan wudu adalah an-naumul mustakhriq, tidur pulas atau tidur nyenyak, yang pelakunya ketika mengalami hal tersebut tidak menyadari keadaan sekitarnya, bahkan apa yang dia perbuat dan dia lakukan. Tidur inilah yang membatalkan al-wudu, dan yang dimaksud di dalam hadis Sufyan bin Asal radhiyallahu ta'ala an. Nah, dan termasuk pula di antara dari pembahasan yang dibahas oleh mereka para fuqaha terkait masalah al-mashu 'alal khufain, mengusap kedua khuf, adalah terkait permulaan kapan dimulainya seseorang dia terhitung untuk diberikan rukhsah ketika dalam keadaan muqim selama sehari dan semalam, dibolehkan baginya untuk mengusap khufnya, ataukah bagi seorang yang musafir 3 hari dan 3 malam sebagaimana hadis Sufyan bin Asal radhiyallahu ta'ala an. Terjadi khilaf di antara para fuqaha. Pendapat yang pertama dari pendapat mereka adalah tabda'u minal hadas, waktu permulaan tersebut dimulai dari hadas, dari kapan dia berhadas. Kalau semisal dia memakai kaos kaki ataukah sepatu kemudian sholat, berwudu sebelumnya, kemudian dia sholat, berwudu, dia usap kedua khufnya, kemudian mengerjakan sholat, maka pada waktu dia berhadas, di waktu itulah permulaan diberikannya rukhsah untuk dirinya, apakah sehari semalam bagi dia yang dalam keadaan mukim, ataukah 3 hari dan 3 malam baginya ketika dalam kondisi safar. Naam. Pendapat ini adalah mazhab dari Al-Hanafiyah, Al-Syafi'iyah dan yang masyhur dari mazhab Al-Hanabilah. Mereka berdalil bahwasanya wajibnya at-thaharah disebabkan karena faktor hadas. Sehingga dari hadas inilah dimulainya waktu tersebut. Nah, pendapat yang kedua dari kalangan mereka para fuqaha adalah dimulainya waktu tersebut dari min awwali mashin ba'dal hadas. Dari kapan dia mengusap kedua khufnya setelah berhadas. Kapan dia mengusap kedua khufnya, kapan dia berhadas. Yani di awal kali dia memakai khufnya, setelah sebelumnya dia berwudu tentunya, kemudian dia pakai khufnya, maka pada awal kali dia mengusap kedua khufnya disebabkan karena berhadas, maka itulah awal dari permulaan waktu, terhitung sehari bagi dia ketika musafir, ataukah 3 hari 3 malam bagi dia ketika dalam kondisi safar. Naam. Dan pendapat ini adalah mazhab dari Al-Zahiriyah, dirajikan oleh beberapa di antara para ulama as-salaf, di antaranya Imam Ibn al-Munzir, demikian pula An-Nawawi, dan dipilih oleh Syekh bin Baz rahmatullah alaih, Syekh bin Utsaimin dan yang lainnya dari kalangan mereka para al-ulama. Dan wallahu a'lamu bissawab, pendapat ini adalah pendapat yang rajih. Pendapat ini adalah pendapat yang rajih. Karena hadis-hadis yang menjelaskan tentang waktu, yang menjelaskan tentang waktu permulaan dimulainya seseorang memakai khufnya, apakah sehari semalam bagi seorang yang mukim, ataukah 3 hari 3 malam bagi seorang yang dalam keadaan safar, dari sisi siyaknya, dari sisi konteks hadisnya, menunjukkan permasalahan mengusap kedua khuf, disebutkan dengan lafaz namsah. Kita mengusap kedua khuf kita bagi seorang yang musafir sekian hari, bagi seorang yang mukim sekian hari. Nah, sehingga disebutkan siak-siak hadis tentang masalah mengusap kedua khuf dari sisi waktu-waktunya, dari konteks kalimat mengusap khuf. Sehingga dari mengusap khuf inilah berjalannya waktu tersebut. Wallahu a'lamu bissawab, dan ini adalah pendapat yang rajih. Nah, jadi kalau semisal seorang dia memakai khufnya ketika hendak melakukan sholat asar, maka kemudian dia berhadas setelahnya hingga masuk sholat maghrib dan dia hendak mengusap khufnya atau kaus kakinya, maka di waktu permulaan dia mengusap kedua khufnya ketika hendak melakukan sholat maghrib, itulah waktu itu berjalan. Nah, bukan dilihat dari kapan dia berhadas. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, kemudian permasalahan yang berikutnya adalah hukum sholat bagi seseorang yang mengusap khuf dalam keadaan telah berakhir waktu dibolehkannya baginya mengusap kedua khufnya. Tadi kita sebutkan batasan waktu bagi seorang yang mukim sehari semalam, berarti dia mengusapnya lebih dari sehari, lebih dari 24 jam. Ataukah musafir 3 hari 3 malam, berarti dia mengusapnya lebih dari waktu tersebut. Apa hukumnya? Terjadi khilaf di antara para fuqaha terkait masalah apakah mengusap khuf ataukah kaus kaki memiliki waktu yang dibatasi secara syariat ataukah tidak. Karena sebagian pendapat di antara para fuqaha berpandangan bahwasanya dibolehkan bagi seseorang untuk mengusap khuf ataukah kaus kakinya di waktu kapan saja. di waktu kapan saja. Ya, ini disebutkan ya, hadis batasan tersebut tidak bermakna pembatasan. Artinya kapan melebihinya dibolehkan. Ini sebagian pendapat fuqaha demikian, dan ini adalah mazhab dari Malikiyah. Mazhabnya Imam Malik rahmatullah alaih. Namun yang rajih wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha yang menyebutkan bahwasanya pada mengusap kedua khuf atau kaos kaki tersebut di dalamnya memiliki waktu batasan-batasan tertentu. Dalam arti kata, ketika seseorang dia mengusap kedua kaos kakinya atau khufnya melebihi waktu yang dibatasi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka wudunya tidak sah. Hukumnya sama seperti hukum seseorang sholat namun dalam keadaan kedua kakinya tidak terkena air wudu. Berarti wudunya batal, ya kan? Sementara mencuci kedua kaki adalah termasuk dari rukun-rukun wudu. Dalam arti kata, kalau semisal dia tidak mengusapnya maka atau membasuhnya maka akan batal wudu sholatnya karena wudunya tidak sah. Sehingga pendapat ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang lebih berhati-hati bagi kita untuk keluar dari khilaf yang terjadi di antara para fuqaha, dan pendapat jumhur para ulama inilah yang rajih. Nah, sehingga ketika seorang mukim tidak dalam kondisi safar dia melalui waktu selama 24 jam maka yang wajib baginya setelah batasan waktu tersebut adalah melepas khufnya atau kaos kakinya. Dilepas, kemudian dia berwudu dengan cara mencuci langsung kedua kakinya, baru kemudian memakai kedua kaos kakinya atau kedua khufnya, dan setelahnya waktu itu berjalan sebagaimana sebelumnya, sehari semalam bagi yang mukim atau 3 hari 3 malam bagi seorang yang musafir. Nah, mungkin di negara kita ini terkait masalah hajat kebutuhan seseorang untuk menutupi kakinya dengan kaos kaki atau khuf atau yang semisalnya, ini kurang begitu doruri. Namun di sebagian daerah terkhusus yang mengalami musim-musim dingin yang ekstrim itu sangat membantu sekali. Di sebagian-sebagian negara yang mengalami musim dingin yang ekstrim itu sangat membantu. Kalau misal seorang dia melepas kaos kakinya yang tebal akan menyebabkan kakinya kedinginan. Nah, kakinya sangat dingin. Bahkan di sebagian negara kalau misal kita menuangkan air panas begitu langsung jadi es. Nah, bahkan mie yang kondisi basah, mie Indomie atau yang semisal yang dalam kondisi basah kita angkat gitu pakai sendok kemudian kita biarkan berapa saat lepas langsung beku. Nah, ini negara-negara yang mengalami cuaca dingin yang ekstrim. Tayyib, selesai pembahasan kita seputar hadis Sofan bin Asal yang menceritakan kepada kita adanya batasan di dalam Islam terkait waktu diberikan rukhsah bagi seseorang untuk dia mengusap kedua khufnya ketika berwudu. Nah, ini menunjukkan kepada kita hadis-hadis yang menjelaskan tentang mengusap kedua khuf ketika berwudu adalah hadis yang mutawatir datang dari banyak sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik, kita sebutkan hadis yang setelahnya. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan ja'alan nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan, terkadang ja'ala itu bermakna syara'a, yakni mensyariatkan. Tergantung dari siyak konteks kalimat yang ada di dalam kalimat tersebut. dan di sini ja'ala bermakna syara'a. Nah, bermakna mensyariatkan. Terkadang ada ja'ala yang bermakna qadari, menciptakan, seperti firman Allah Azza wa Jalla, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Nah, ini ja'ala bermakna qadari, menciptakan, menjadikan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadikan, yakni mensyariatkan, thalathata ayyamin, 3 hari, walayaliyahunna, bersama dengan malam-malamnya, lil musafiri, bagi seorang yang safar, wa yauman wa lailatan lil muqim, 1 hari dan 1 malam bagi seorang yang muqim. Nah, yani fil masih 'ala al khufain akhrajahu Muslim, yani dalam masalah mengusap kedua khuf, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullah alaihi dalam sahih beliau Kitabut Thaharah dan bab at-tawqit fil masih 'ala al khufain. Di dalam hadis ini terdapat kisah yang disebutkan dalam riwayat tersebut. Kisahnya adalah bahwasanya Syuraih bin Hani pernah satu ketika mendatangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Sa'alaha 'anil masih 'alal khufain, ia bertanya kepada Aisyah tentang masalah mengusap kedua khuf. Maka Aisyah menyatakan, 'alaika bibni Abi Thalib fasalhu, fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu hendaklah bertanya kepada Ibnu Abi Thalib, yang dimaksud oleh beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Fasalhu, bertanyalah kepada beliau. Karena sesungguhnya beliau yusafiru ma'a Rasulillah, bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengerti tentang hadis ini adalah orang yang tentu bersama Nabi SAW ketika safarnya. Maka disebutkan dalam hadis ini, fasa'alnahu, maka kami pun bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, faqala Ali, maka Ali menyebutkan hadis yang tadi kita sebutkan, ja'alan Nabi SAW thalathata ayyam wa layaliyahunna limusafir, al-hadith. Nah, sehingga hadis ini memiliki al-qissah. Hadis ini juga termasuk dari hadis-hadis yang dibawakan oleh musannif, demikian pula para fuqaha, terkait disebutkannya at-tauqit, batasan-batasan waktu diperbolehkan bagi seseorang yang mukim dan seorang yang musafir untuk dia mengusap khufnya. Nah, dengan disebutkan 3 hari 3 malam bagi seorang yang musafir dan 1 hari 1 malam bagi seorang yang mukim. Ini juga menunjukkan kepada kita faedah bahwasanya syariat Islam itu memberikan kemudahan melihat kondisi keadaan seseorang yang hendak menjalankan syariat tersebut. Terkait penerapan mengusap kedua khuf, kenapa Nabi SAW memberikan waktu yang lebih panjang bagi seorang yang musafir 3 hari 3 malam, namun seorang yang mukim 1 hari dan 1 malam, disebabkan karena ketika seseorang melakukan safar, dia akan mengalami kesulitan-kesulitan yang tidak dialami oleh seorang yang mukim. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, as-safaru qita'atun minal azab, safar adalah termasuk bagian dari azab. Artinya ketika seorang melakukan safar, dia akan mengalami sekian banyak kesulitan-kesulitan dan rintangan-rintangan. Karena itulah banyak di dalam syariat Islam ini diberikan rukhsah, kemudahan bagi mereka al-musafirin, bagi mereka yang dalam kondisi safar. Nah, masuk pula hukum safar tersebut adalah safar yang dilakukan di zaman-zaman kita saat ini. Tentu kita mengetahui kondisi safar di zaman kita saat ini lebih mudah dibandingkan safar yang dilakukan di masa Nabi SAW. Terkadang seorang berangkat keluar pulau ini enggak butuh waktu lama, ya kan? Sejam saja sudah nyampe. Seakan-akan tidur sebentar bangun sudah sampai ke tempat tujuan. Dalam keadaan dia berjalan mengalami sekian banyak kenyamanan, enggak perlu berkeringat, ya kan? Makan ada disediakan di dalam pesawat, minum tinggal beli, dia bisa membelinya. Ini kemudahan-kemudahan yang dialami oleh seorang yang musafir di zaman kita saat ini. Namun karena kondisinya sebagai seorang yang musafir, maka terkait hukum-hukum safar ini juga terkena kepada dirinya. Nah, baik, kita masuk ke hadis yang berikutnya. Karena hadis Ali bin Abi Thalib secara makna demikian pula faedah mirip dengan hadis-hadis yang sebelumnya, di antaranya hadis Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu wa radah yang tadi kita sebutkan. Wa an Thauban, dan dari Thauban radhiyallahu ta'ala an, beliau adalah seorang budak yang kemudian dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lalu dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau semisal seorang budak pasti ada maulanya. Pasti ada maulanya yang membelinya, yang memerdekakannya. Nah, kalau semisal dia dimerdekakan memiliki seorang maula. Dan Thauban adalah maula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau dibeli oleh Rasul kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ketika Thauban radhiyallahu taala anhu ardhah dimerdekakan oleh Rasul, maka beliau senantiasa bermulazamah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengikuti Rasul baik ketika safar atau ketika mukimnya hingga wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Radhiyallahu taala anhu ardhah. Diceritakan di dalam hadis pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Man takaffala li alla yas'ala an-nasa ahadan atakaffal lahu bil jannah." Siapakah yang bisa menjamin kepadaku dirinya tidak akan meminta sesuatu kepada manusia selama hidupnya, maka niscaya saya akan menjamin dia dengan surga, dengan al-jannah. Yani enggak pernah minta kepada manusia walaupun dia membutuhkan. Nah, sehingga termasuk dari firman Allah Azza wa Jalla, yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Terkadang seseorang yang jahil menganggap dia seorang yang kaya disebabkan karena ta'affuf, yakni dia tidak mau meminta kepada manusia yang ada di sekitarnya. Ini Thauban ketika mendengarkan hadis ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Maka diceritakan semenjak itu Thauban tidak pernah meminta kepada manusia hingga wafatnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu aradah. Nah, Thauban di dalam hadis ini menceritakan ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sariyatan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengutus sariyah, pasukan kecil sariyah untuk melawan musuh-musuh Islam. Disebutkan oleh mereka para ahli tarikh bahwasanya sariyah adalah pasukan kecil yang dikirim oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk memerangi mereka orang-orang kafir tanpa di sana terlibat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani Rasul tidak ikut di dalam barisan pasukan tersebut. Ini syariah. Nah, Adapun peperangan-peperangan yang diikuti oleh Rasul dan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersama dengan para sahabat di perang tersebut diistilahkan dengan ghuswah. Diistilahkan dengan apa? Ghuswah. Jadi ada ghuswatu Uhud. Perang Uhud. Artinya perang yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghuswatu Badar. Dan yang lainnya dari peperangan-peperangan yang ada di dalam Islam yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kata Thauban radhiyallahu taala anhu ardhah mengutus sariyah pasukan tersebut. Fa amarahum ayamsahu 'alal 'asa'ib ya'ni al-'amaim wattasakhin ya'ni al-khifaf. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa shahahahu al-Hakim. Diceritakan di dalam riwayat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengusap al-asaib ya'ni al-amaim. Kalimat ya'ni al-amaim di sini diistilahkan oleh mereka para ahli hadis sebagai kalimat yang mudraj, berasal dari seorang rawi hadis ketika hendak menceritakan satu hadis kemudian menerangkan maknanya, namun bukan termasuk dari hadis tersebut. Dan kalimat ya'ni al-amaim di sini adalah termasuk dari kalimat yang mudraj dari seorang rawi untuk menerangkan maksud dari asaib. Ternyata makna al-asaib adalah al-imamah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah disebutkan pembahasan seputar imamah yang dipersyaratkan oleh mereka para fuqaha harus terlilit. Dan pendapat yang rajih dari kalangan para fuqaha tidak dipersyaratkan pada imamah tersebut harus memiliki ekor di bagian belakangnya ataukah muhannak, yakni diikat di bagian dagunya agar tidak lepas atau agar tidak mudah lepas ketika seorang mengendarai kendaraan unta, kuda atau yang semisalnya. Nah, inilah imamah yang diberikan rukhsah bagi seorang untuk mengusap di atas imamahnya ketika berwudu tanpa harus melepas imamahnya tersebut. Wattasakhin, demikian pula attasakhin, yang dimaksud dengan attasakhin adalah al-khifaf, sepatu-sepatu ataukah sesuatu yang dipakai untuk menutupi kaki-kaki seseorang. Disebutkan di dalam riwayat bahwasanya hadis ini memiliki kisah. Dalam riwayat disebutkan fa'asabahumul bardu, pasukan yang dikirim oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengalami dingin yang demikian sangat, mengalami cuaca yang demikian dingin. Nah, kalau di negara selain Indonesia itu ada musim salju, ya kan? Musim salju, musim yang sangat dingin. Kalau kita tinggal di rumah ya sama seperti kita tinggal di dalam freezer. Nah, tinggal di dalam freezer sangat dingin sehingga membutuhkan pakaian yang tebal. Dan yang demikian dialami oleh syariah yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengalami cuaca yang demikian dingin sehingga menyusahkan mereka ketika dalam kondisi dingin tersebut untuk melepaskan imamahnya dan melepaskan attasakhin, sesuatu yang mereka pakai untuk melindungi kakinya dari cuaca dingin di waktu tersebut. Falamma qadimu ala Rasulillah, ketika mereka kembali menemui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni sepulangnya mereka dari perang tersebut, maka amarahum, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk mengusap imamah-imamahnya tanpa perlu melepasnya dan mengusap khuf-khufnya tanpa perlu melepasnya ketika berwudu. Ketika berwudu. Hadis ini juga termasuk dari hadis yang menjelaskan kepada kita tentang adanya rukhsah di dalam Islam terkhusus bagi seorang muslim ketika berwudu. Kemudian dia memiliki kaos kaki ataukah khuf dan yang semisalnya dengan kriteria-kriteria yang kemarin kita sebutkan, disyaratkan sesuatu tersebut menutupi seluruh dari kakinya yang diwajibkan baginya untuk mengenakannya dengan air wudu ketika berwudu. Dari bagian apa namanya, mata kaki sampai bagian ujungnya harus tertutupi dengan khuf tersebut. Artinya kalau semisal khuf tersebut tidak menutupi anggota yang wajib baginya untuk dia basuh dengan air ketika berwudu, maka yang disyariatkan baginya adalah melepasnya karena bukan termasuk dari khuf. Dan ini wallahu a'lamu bissawab adalah pendapat yang rajih yang kemarin di awal pembahasan mengusap khuf telah kita jelaskan adanya khilaf di antara para al-fuqaha. Naam. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan tentang masalah al-asaib, yakni mengusap imamah ketika berwudu. Digabungkannya sekali lagi mengusap imamah dengan mengusap khuf di dalam hadis ini, di sana terdapat pembahasan yang disebutkan oleh para fuqaha, yaitu apakah mengusap imamah ketika berwudu memiliki syarat-syarat yang sama seperti syarat mengusap khuf ketika berwudu. Ditinjau dari sisi yang pertama, dia dipersyaratkan harus mengusapnya secara langsung dengan air wudu sebelum dia memakai imamahnya. Sebagaimana seorang ketika memakai khuf dipersyaratkan sebelum memakai khuf dia sudah berwudu secara sempurna baru dia pakai khufnya. Apakah hukum yang ini sama dengan imamah? Demikian pula yang kedua, terkait batasan-batasan waktu bagi seorang yang mukim sehari semalam, bagi seorang yang musafir 3 hari dan 3 malam. Yani apakah yang demikian juga dipersyaratkan pada imamah ataukah tidak? Terkait masalah ini, ma'asyaral ikhwah, terjadi khilaf di antara para fuqaha. Apakah sama syarat mengusap imamah dengan khuf ataukah tidak? Namun yang rajih dari pendapat para fuqaha adalah tidak dipersyaratkan pada mengusap imamah tersebut syarat-syarat yang ditetapkan pada mengusap kedua khuf. Sehingga dibolehkan bagi seseorang yang memiliki imamah yang terikat di bagian kepalanya walaupun dia memakai imamah tersebut bukan dalam kondisi bersuci sebelumnya, dalam kondisi hadas dia pakai kemudian ingin berwudu, maka boleh baginya untuk mengusap imamahnya tanpa perlu melepasnya sebagaimana syarat tersebut ada pada syarat mengusap kedua khuf. Atau boleh bagi seorang yang mukim untuk terus dia mengusap imamahnya. Untuk terus dia mengusap imamahnya walaupun lebih dari sehari dan semalam. Karena sekali lagi mengusap imamah ini bukan termasuk dari syarat yang diperlakukan badannya, syarat-syarat yang harus terpenuhi pada badannya seperti mengusap kedua khuf. Wallahu a'lamu bisawab. Naam. Kemudian Syekh Ibnu Taimin rahimatullah alaih beliau menyebutkan beberapa al-adillah, sisi-sisi pendalilan tentang rajihnya pendapat tersebut. Yang pertama kata beliau, annahu lam yuzkar 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara al-insan ay yalbasa al-imamah atau imamata 'ala taharah. Dalil yang pertama, tidak disebutkan riwayat satupun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya belum memerintahkan seseorang untuk mengenakan imamah dalam kondisi harus suci sebelumnya, harus berwudu sebelumnya. Nah, ini menunjukkan syarat bersuci hanya dimiliki oleh khuf, bukan pada imamah. Kalau semisal itu sebagai syarat, tentu akan disebutkan pula oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dalil yang kedua atau alasan yang kedua, anal qiyasa labudda fihi min musawatil far'i lil asli. Ketika seorang ingin mengkiaskan hukum sesuatu dengan yang lain, dipersyaratkan harus memiliki kesamaan antara far' dengan asalnya. Antara far' dengan asalnya. Dan terlihat di sini ada perbedaan antara mengusap imamah dengan kedua kaki. Kalau mengusap imamah, ini termasuk dari perkara-perkara yang ketika seseorang tidak memakai imamah, cukup bagi seseorang untuk sekedar mengusap rambutnya, sehingga tidak perlu mengguyurnya dengan air. Berbeda dengan kaki, ya kan? Kalau kaki, ketika seorang tidak memakai khuf, dia harus mengguyurnya semuanya dengan air, kemudian mencucinya. Kemudian mencucinya. Sehingga berbeda antara kedua hal tersebut. Beda dari sisi far' dan beda pula dari sisi asalnya. Demikian pula tidak dipersyaratkan padanya memiliki batasan-batasan waktu tertentu. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Nah, adapun terkait makna dari hadis ini sama kurang lebihnya dengan hadis Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu waridah, namun di sini disebutkan keadaan yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk tidak melepas imamahnya dan khuf-khufnya adalah ketika mereka mengalami masyakkah, kesulitan ketika harus melepasnya disebabkan karena cuaca yang sangat dingin yang dialami oleh mereka. Pada lafaz hadis amarahum ayyam sahu 'alal 'asaib wat tasakhin, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengusap imamah dan kedua khufnya. Pada penggalan hadis ini terdapat faedah yang disebutkan oleh para fuqaha terkait adanya khilaf di antara para fuqaha apakah mengusap kedua khuf ketika seseorang memakai khuf atau kaos kaki itu lebih afdol, ataukah yang afdol adalah melepas keduanya kemudian mencucinya langsung dengan air wudu. Nah, dalam keadaan tidak ada khilaf terkait masalah, dibolehkan bagi seseorang untuk dia lebih memilih melepas khufnya dan mencucinya langsung dengan air wudu. Namun yang menjadi khilaf di antara para fuqaha terkait afdolnya. Mana yang afdol? Apakah dia mengusap kedua khuf ataukah dia melepasnya? Nah, sebagian pendapat di antara para fuqaha berpandangan bahwasanya mengusap kedua khuf itu lebih afdal. Mengusap kedua khuf itu lebih afdal. Nah, dibandingkan melepasnya. Kalau semisal dia terpenuhi padanya syarat-syarat dibolehkan untuk mengusap al-khuf. Dan ini adalah pendapat al-Imam Ibn al-Munzir dan dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahmatullahi alaih. Sebagian pendapat di antara para fuqaha menyebutkan bahwasanya mencucinya langsung lebih afdal. Mencucinya langsung lebih afdal, dan ini pendapat yang dipilih oleh al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Beliau menyebutkan saraha ashabuna bi anna al-ghusla afdal bi syarti alla yatruka al-mashha rakhbatan 'anis sunnah. Beliau menyebutkan bahwasanya madhab seluruh dari orang-orang yang bermadhab sama dengan kami menjelaskan bahwasanya mencuci jauh lebih afdal dibandingkan mengusapnya dengan syarat dia tidak meninggalkan untuk mengusap kedua khufnya, lebih memilih untuk mencucinya secara langsung disebabkan karena benci terhadap sunnah. Syaratnya bukan demikian. Kalau semisal dia melakukannya karena benci kepada sunnah, ini lain pembahasannya. Perkara yang tentu di dalamnya menyelisihi dari bimbingan Nabi alaihi assalatu wassalam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini beberapa faedah yang bisa kita sampaikan dari beberapa hadis yang tadi kita sebutkan. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.